Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga dimulai dari halaman 498. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Yang sempurna ialah pada pertengahan yang disebut syaja'ah atau berani. Masing-masing pengecut dan tahawur itu terjadi sekali dari kekurangan akal dan sekali dari kecederaan kondisi badan dengan merendahnya atau meningginya. Sesungguhnya, orang yang sedang mijhadnya mengenai sifat pengecut dan berani, kadang-kadang ia tidak meneliti tempat-tempat kejahatan. Maka adalah sebab keberaniannya itu adalah kebodohan. Kadang-kadang ia tidak meneliti cara-cara menolak kejahatan itu. Maka sebab pengecutnya adalah kebodohannya. Kadang-kadang ia tahu, disebabkan pengalaman dan kebiasaan dengan tempat-tempat yang datangnya kejahatan, dan cara-cara menolaknya, akan tetapi kejahatan yang jauh itu berbuat pada melemahkan dan menghancurkan kekuatannya untuk tampil. Disebabkan kelemahan hati atau jiwa akan apa yang diperbuat oleh kejahatan yang dekat pada orang yang berani, yang bertabiat sedang atau normal. Maka tidaklah penolehan pada kedua segi itu. Dan atas orang pengecut harus berusaha meskipun berat menghilangkan kepengecutannya dengan menghilangkan penyakitnya. Penyakitnya ialah kebodohan atau kelemahan. Kebodohan itu hilang dengan pengalaman. Dan kelemahan itu hilang dengan membiasakan perbuatan yang ditakuti, dengan memaksakan diri atau takalluf, sehingga menjadi kebiasaan. Karena orang yang baru tampil atau mubtadi pada bertukar pikiran, dan memberi pengajaran umpamanya, kadang-kadang tabiatnya pengecut, karena kelemahannya. Maka apabila ia selalu membiasakan, niscaya kelemahan itu berpisah daripadanya. Maka jikalau yang demikian telah menjadi mudah, tidak hilang lagi dengan dikuasainya oleh kelemahan ke atas hati atau jiwanya, maka hukum orang yang lama itu mengikuti halnya. Maka ia dimaafkan sebagaimana dimaafkan orang sakit ketika melakukan sebagian dari kewajibannya. Karena itulah, kadang-kadang kami berkata di atas pendapat bahwa tiada wajib melakukan pelajaran karena menunaikan ibadah haji yang menjadi hukum Islam atas orang yang sangat pengecut berbayar di lautan. Dan wajib atas orang yang tiada sangat ketakutannya, maka seperti itu pulalah urusan tentang wajibnya hisbah. Kalau ada yang bertanya, keadaan yang tiada diingini yang akan terjadi itu, manakah batasnya? Karena manusia itu kadang-kadang tiada menyukai suatu perkataan, kadang-kadang tiada menyukai pukulan, dan kadang-kadang tiada menyukai panjangnya lidah muhtasib terhadap dirinya dengan umpatan. Tiada seorang pun yang diajak kepada perbuatan kebaikan, melainkan mungkin akan terjadi daripadanya semacam kesakitan. Kadang-kadang timbul dari orang itu menyeret muhtasib itu kepada sultan atau penguasa, atau mengancamnya pada majelis yang akan membawa kemadharatan kepada muhtasib dengan ancaman tersebut. Maka apakah batas hal yang tiada diingini itu akan menggugurkan kewajiban? Kami menjawab, ini juga padanya penelitian yang kabur. Bentuk persoalannya bertebaran dan tempat lalunya banyak. Akan tetapi kami bersungguh-sungguh mengumpulkan yang bertebaran itu dan menghilangkan bagian-bagiannya. Kami terangkan bahwa yang tiada diingini itu atau al-mahruh ialah lawan dari yang dicari atau al-matlub. Yang dicari oleh manusia di dunia ini kembali kepada empat perkara. Adapun pada jiwa, maka pengetahuan. Adapun pada badan, maka kesehatan dan kesejahteraan. Adapun pada harta, maka kekayaan. Dan adapun pada hati, maka tegaknya kemegahan. Jadi yang dicari itu pengetahuan, kesehatan, kekayaan, dan kemegahan. Arti kemegahan ialah memiliki hati manusia, sebagaimana arti kekayaan ialah memiliki dirham atau uang. Karena hati manusia itu jalan atau wasilah kepada maksud-maksud. Sebagaimana memiliki dirham itu juga jalan kepada sampainya maksud, dan akan datang penegasan arti kemegahan dan sebab kecondongan tabiat manusia kepadanya pada rubuk yang membinasakan. Masing-masing dari empat ini dicari oleh manusia untuk dirinya sendiri, untuk kerabatnya, dan orang-orang yang tertentu dengan dia. Dan yang tidak diingini pada empat ini ada dua perkara. Yang pertama, hilang apa yang telah berhasil, yang telah berada di tangannya. Yang kedua, tercegah tidak berhasilnya apa yang ditunggu, yang belum ada. Yakni tertolak apa yang diharapkan adanya. Maka tak ada yang memadorotkan kecuali lenyapnya apa yang telah berhasil dan hilangnya atau pencegahan yang ditunggu. Karena yang ditunggu adalah ibarat dari sesuatu yang mungkin diperoleh, dan kemungkinan diperoleh itu seakan-akan barang yang berhasil, dan lenyap kemungkinannya seakan-akan lenyap keberhasilannya. Maka kembalilah yang tiada diingini itu kepada dua bagian. Bagian pertama, takut tercegahnya yang dinantikan. Dan ini tiada siogialah sekali-kali memberi kelapangan untuk meninggalkan amar ma'ruf. Dan marilah kami sebutkan contohnya pada empat macam yang dicari itu. Adapun pengetahuan, contohnya ialah meninggalkan hisbah atas orang yang tertentu dengan gurunya, karena takut buruk keadaannya pada gurunya itu, lalu beliau tiada mau mengajarnya lagi. Adapun kesehatan, maka meninggalkannya itu penantangan kepada tabib atau dokter yang ia masuk kepadanya umpamanya, dengan memakai sutra. Karena takut ia terlambat daripadanya, maka tertegahlah disebabkan demikian kesehatannya yang dinantikan. Adapun harta, maka meninggalkannya itu hisbah terhadap sultan, sahabat-sahabatnya, dan orang yang menolong dari hartanya, karena takut dipotongnya bantuan pada masa yang akan datang dan ditinggalkannya pertolongan itu. Adapun kemegahan, maka meninggalkannya itu hisbah terhadap orang yang diharapkannya daripadanya pertolongan dan kemegahan pada masa yang akan datang, karena takut akan tidak berhasil baginya kemegahan, atau takut akan buruk keadaannya pada sultan atau penguasa yang diharapkannya daripadanya memperoleh kedudukan dalam pemerintahan atau wilayah. Ini semua tidak menggugurkan kewajiban hisbah, karena ini adalah tambahan-tambahan yang tertegah berhasilnya, dan menamakan tertegahnya berhasil tambahan-tambahan itu karena kemadorotan kepada adalah majas. Majas ialah pemakaian kata tidak menurut arti hakiki. Dan bahwasanya kemadorotan hakiki ialah lenyapnya keberhasilan. Tiada diketahuikan dari ini suatu pun selain apa yang diminta oleh keperluan. Dan pada lenyapnya itu ada hal yang ditakuti yang melebihi dari ketakutan diam atas perbuatan mungkar. Sebagaimana apabila ia memerlukan kepada tabib karena penyakit yang sekarang dan kesehatan itu adalah yang ditunggu dari pengobatan tabib tersebut, dan diketahuinya bahwa pada terlambatnya tabib itu akan sangatnya sakit dan lamanya penyakit itu, kadang-kadang membawa kepada mati. Dan aku maksudkan dengan tahu ialah berat sangkaan yang membolehkan dengan hal yang seperti itu meninggalkan pemakaian air dan berpaling kepada tayamum. Maka apabila sampai kepada batas ini, niscaya tidak jauh untuk diberi keluangan meninggalkan hisbah. Adapun mengenai pengetahuan, maka umpamanya bahwa ia bodoh dengan semua yang penting pada agamanya, dan ia tiada memperoleh selain seorang guru, dan ia tidak sanggup berangkat kepada guru lain. Dan diketahuinya bahwa orang yang diamar ma'rufkan atau muhtasab alaih itu sanggup menutupkan jalan sampai kepadanya. Karena orang yang berilmu atau orang alim itu patuh kepadanya atau mendengar perkataannya. Jadi menahan diri atau bersabar di atas kebodohan dengan hal-hal yang penting bagi agama itu dijaga. Dan diam atas perbuatan mungkar itu dijaga. Dan tidak jauhlah untuk dikuatkan salah satu dari keduanya. Dan yang demikian itu berlainan dengan kejinya kemungkaran dan sangatnya keperluan kepada pengetahuan, karena hubungannya dengan kepentingan agama. Adapun mengenai harta, maka seperti orang yang lemah dari berusaha dan meminta-minta, dan ia tidak kuat jiwanya pada tawakal, dan tidak ada yang memberi perbelanjaan atau nafkah kepadanya selain orang seseorang. Jikalau ia berihtisan kepada orang itu, niscaya orang itu memutuskan perongkosan hidupnya atau rezekinya. Dan berhajatlah ia pada menghasilkan rezeki itu kepada mencari rezeki yang haram atau mati kelaparan. Ini juga apabila bersangatan keadaannya, niscaya tiada jauh untuk diberi kelapangan kepadanya berdiam diri. Adapun kemegahan, yaitu ia disakiti oleh orang jahat dan tidak memperoleh jalan untuk menolak kejahatan itu selain dengan kemegahan yang diusahakannya dari sultan atau penguasa. Dan ia tidak sanggup mencapainya selain dengan perantaraan orang yang memakai sutra atau meminum khamar. Dan jika lo ia beritisab kepada orang itu, niscaya dia tidak mempunyai perantara dan jalan baginya lagi, maka tercegahlah ia memperoleh kemegahan. Dan dengan sebab yang demikian, berkekalahlah kesakitan dari orang jahat tersebut. Semua keadaan ini apabila telah lahir dan kuat, niscaya tiada jauhlah pengecualiannya. Akan tetapi urusannya tersangkut dengan ijtihad si muhtasib, sehingga ia meminta fatwa kepada hatinya dari dua yang dijaga itu dengan yang lain, dan dikuatkan dengan memperhatikan agama, tidak dengan yang diharuskan hawa nafsu dan tabiat sendiri. Jikalau dikuatkan dengan yang diwajibkan oleh agama, niscaya diamnya itu dinamakan berlemah lembut. Dan jikalau dikuatkan dengan yang diwajibkan oleh hawa nafsu, niscaya diamnya dinamakan berminyak-minyak air. Dan ini adalah urusan batin yang tidak terlihat selain dengan penelitian yang halus. Tetapi pengecam itu melihat, maka berhaklah atas tiap-tiap orang yang beragama mengintip hatinya. Dan ia tahu bahwa Allah melihat kepada yang membangkitkan dan yang memalingkan hati itu, bahwa itu agama atau hawa nafsu. Dan tiap-tiap jiwa akan mendapati apa yang dikerjakan, jahat atau baik, berada di sisi Allah. Walaupun pada sekejap yang terkuris atau pada sekejap yang memperhatikan, tanpa kezaliman dan penganiayaan. Tidaklah Allah berlaku zalim kepada hambanya. Bagian kedua, ialah lenyapnya hasil. Maka itu tiada diingini, dan dipandang oleh berdiam diri pada hal empat perkara itu selain pengetahuan. Maka lenyapnya pengetahuan itu tiada ditakuti selain dengan keteledoran daripadanya. Jikalau tidak, maka tiada seorang pun sanggup mencabut ilmu dari orang lain. Walaupun ia sanggup mencabut kesehatan, keselamatan, kekayaan, dan harta. Inilah salah satu sebab kemuliaan ilmu. Ilmu itu kekal di dunia dan pahalanya kekal di akhirat. Ia tiada terputus untuk selama-lamanya. Adapun kesehatan dan kesejahteraan, maka keduanya hilang dengan pukulan. Tiap-tiap orang yang mengetahui bahwa ia akan dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, yang diperolehnya kesakitan itu adalah hisbah. Maka tiada wajib hisbahnya atasnya, walaupun disunatkan yang demikian baginya, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Apabila telah difahami ini, tentang menyakitkan dengan pukulan, maka tentang melunakkan, maka tentang melukakan, memotong, dan membunuh, itu lebih jelas lagi. Adapun kekayaan, ialah diketahuinya bahwa akan dirampok kampungnya, dirobohkan rumahnya, dan dirampas kain-kainnya. Maka ini juga gugur kewajiban daripadanya. Dan tinggallah sunat. Karena tiada mengapa ia menebus agamanya dengan dunianya. Dan masing-masing dari pukulan dan rampokan itu mempunyai batas tentang sedikitnya yang tidak masuk kiraan. Seperti sebutir biji-bijian pada harta. Dan tamparan yang ringan sakitnya pada pukulan. Dan batas pada banyaknya itu tertentu perkiraannya. Dan pertengahan itu terjadi pada tempat kesangsian dan ijtihad. Dan atas orang yang beragama, maka ia berijtihad pada yang demikian dan menguatkan segi keagamaan sedapat mungkin. Adapun kemegahan, maka hilangnya ialah dengan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, atau memaki di hadapan orang banyak, atau meletakkan sapu tangan pada lehernya dan membawa dia keliling negeri, atau menghitamkan mukanya dan dibawa berkeliling. Semuanya itu tanpa pukulan yang menyakitkan badan, dan itu adalah merusakkan kemegahan dan menyakitkan hati, dan ini mempunyai tingkat-tingkat. Maka yang betul ialah dibagi kepada apa yang dipandang menggugurkan kehormatan diri atau muru'ah, seperti dibawa keliling dalam negeri, terbuka kepala, dan tiada beralas kaki. Maka ini diberi kelapangan kepadanya berdiam diri, karena kehormatan diri itu disuruh menjaganya pada agama. Dan ini menyakitkan hati dengan kesakitan yang bertambah di atas sakitnya pukulan yang berulang-ulang dan di atas hilangnya sedikit dirham. Ini suatu tingkat. Tingkat kedua ialah yang dikatakan kemegahan semata-mata dan ketinggian pangkat. Maka sesungguhnya keluar dengan pakaian kebanggaan itu berbuat-buat kecantikan, dan demikian pula mengendarai kuda. Jikalau diketahuinya bahwa kalau ia berihtisab, niscaya memberatkan ia berjalan kaki di pasar dengan pakaian yang tiada pernah dipakainya seperti itu, atau memberatkan ia berjalan kaki sedang kebiasaannya berkendaraan, maka ini termasuk dalam jumlah kelebihan. Dan tidaklah kerajinan menjaganya itu terpuji, dan menjaga harga diri itu terpuji. Maka tiada seyogialah gugur kewajiban hisbah dengan contoh yang sekedar ini. Termasuk dalam pengertian ini, jikalau ditakutinya akan datang serangan dengan lisan. Ada kalanya dihadapannya dengan kata-kata pembodohan dan pendunguan, dan penyebutan riya dan palsu. Dan ada kalanya di belakangnya atau tidak di mukanya dengan bermacam-macam umpatan. Maka ini tidak mengukurkan wajib, karena tidak ada padanya selain hilangnya kelebihan kemegahan yang tidak besar keperluannya. Jikalau ditinggalkan hisbah, disebabkan cacian orang yang mencaci atau disebabkan umpatan orang fasik atau makian dan gertakannya atau hilangnya kedudukan dari hatinya dan hati teman-temannya, niscaya dia adalah sekali-kali wajib hisbah itu. Karena tiada terlepas hisbah daripadanya, kecuali apabila mungkar itu umpatan. Dan diketahuinya bahwa jikalau ditantangnya, niscaya orang itu tidak berdiam diri dari orang yang diumpatinya, tetapi ditambahkannya dan dimasukkannya orang yang diumpatinya itu bersama dia dalam mengumpat. Maka haramlah hisbah ini, karena menjadi sebab bertambahnya kemaksiatan. Jikalau diketahuinya bahwa orang itu akan meninggalkan pengumpatan itu dan menyingkatkan kepada pengumpatannya saja, maka tiada wajib juga hisbah. Karena umpatan itu maksiat juga terhadap orang yang diumpatinya. Tetapi disunatkan yang demikian kepadanya, supaya ia menebus kehormatan orang tersebut dengan kehormatan dirinya di atas jalan mengutamakan kepentingan orang lain. Sesungguhnya, umumnya ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan kuat wajibnya hisbah, dan besarlah bahaya berdiam diri daripadanya. Maka tiadalah menandinginya selain oleh apa yang besar bahayanya pada agama. Harta, nyawa, dan harga diri telah jelas pada agama bahayanya. Adapun kelebihan kemegahan, kemarahan, derajat, berbuat-buat kecantikan, dan mencari pujian makhluk, maka semuanya itu tiada berbahaya. Meninggalkan ihtisab karena takut pada sesuatu dari hal-hal yang tiada diingini, yang akan menimpa anaknya dan familinya, maka itu adalah termasuk haknya pada orang yang di bawahnya. Karena merasa sakit disebabkan oleh urusannya sendiri adalah lebih berat daripada dirasakan sakit oleh urusan orang lain. Dan dari segi agama, yaitu yang di atasnya. Karena ia dapat memaafkan mengenai hak-haknya sendiri, dan tidak dapat memaafkan mengenai hak orang lain. Jadi, seyogyalah ia tidak melakukan ihtisab. Maka sesungguhnya, jikalau ada yang hilang dari hak-hak mereka atau anak dan famili itu, hilang atas jalan maksiat seperti pukulan, rampokan, maka tiadalah baginya hisbah ini. Karena ia menolak mungkar yang membawa kepada mungkar. Jikalau yang hilang itu tidak dengan jalan maksiat, maka itu juga menyakiti orang Islam. Dan tiada boleh baginya yang demikian, kecuali dengan persetujuan mereka atau anak dan famili itu. Maka apabila ada yang demikian itu membawa kepada menyakitkan kaumnya, maka hendaklah ditinggalkan ihtisab itu. Yang demikian itu seperti orang zahid yang mempunyai famili orang-orang kaya. Maka dia tidak takut dengan hartanya jikalau ia melakukan ihtisab kepada sultan atau penguasa. Tetapi sultan itu akan menuju familinya karena menuntut balas dari orang Zaid tadi dengan perantaraan familinya. Apabila kesakitan itu menjalar dari sebab hisbahnya kepada famili dan tetangganya, maka hendaklah ia meninggalkan hisbah itu. Maka sesungguhnya menyakiti kaum muslimin itu harus dijaga, sebagaimana diam atas mungkar itu juga harus dijaga. Ya, jikalau tiada menimpa mereka oleh kesakitan itu pada harta atau jiwa, tetapi akan menimpa mereka oleh kesakitan dengan cacian dan makian, maka mengenai ini ada penelitian. Dan berlainan urusan menurut derajat kemungkaran tentang kekejiannya dan tingkat perkataan yang dijaga mengenai tusukannya pada hati dan memalukan pada kehormatan. Jikalau ada yang bertanya, kalau orang mau memotong anggota tubuhnya sendiri dan ia tidak akan mencegah dirinya dari maksudnya itu kecuali dengan pertempuran dan kadang-kadang akan membawa kepada terbunuhnya, maka apakah ia akan perang? Maka apakah ia akan diperangi? Jikalau Anda mengatakan akan diperangi, maka itu mustahil atau tidak masuk akal. Karena itu adalah membinasakan jiwa karena takut dari kebinasaan anggota tubuh. Dan pada membinasakan jiwa itu, membinasakan anggota tubuh pula. Kami menjawab, dilarang dari memotong anggota tubuh itu dan dia diperangi. Karena bukanlah maksud kita menjaga nyawanya atau anggota tubuhnya. Akan tetapi, yang menjadi maksud ialah menutup jalan mungkar dan maksiat. Dan membunuhnya pada hisbah itu tidak maksiat. Memotong anggota tubuhnya sendiri itu maksiat. Yang demikian itu seperti menolak orang yang memaksa harta orang Islam dengan apa yang mendatangkan kepada terbunuhnya. Yang demikian itu dibolehkan. Bukan berarti kita menebus sedirham harta orang Islam dengan nyawa orang Islam. Yang demikian itu mustahil atau tidak masuk akal. Tetapi maksudnya untuk mengambil harta orang Islam itu maksiat. Dan terbunuhnya pada menolak perbuatan maksiat itu tidak maksiat. Dan yang dimaksud ialah menolak perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau ada yang berkata, jikalau kita diketahui bahwa orang itu jikalau duduk sendirian untuk memotong anggota tubuhnya sendiri, maka seyogyanya kita menyerangnya sekarang juga untuk menutup pintu kemaksiatan. Kami menjawab, yang demikian itu tidaklah diketahui dengan yakin dan tidak boleh menumpahkan darahnya dengan persangkaan maksiat. Tetapi apabila kita melihatnya dalam keadaan sedang memotong anggota tubuhnya, niscaya kita halangi perbuatan tersebut. Kalau ia menyerang kita, niscaya kita serang dia. Dan tidak kita hiraukan dengan apa yang akan terjadi atas jiwanya. Jadi perbuatan maksiat itu mempunyai tiga hal. Hal pertama, bahwa maksiat itu sudah terlalu. Maka siksaan atas maksiat yang berlalu itu ialah hukuman atau didera atau takdir. Dan itu terserah kepada wali atau penguasa, tidak kepada seorang pribadi. Hal kedua, bahwa maksiat itu sedang berlangsung dan pelakunya sedang melakukannya. Seperti dipakainya kain sutra, dipegangnya gitar dan khamar, maka menghilangkan maksiat itu wajib dengan segala jalan yang mungkin ditempuh, selama tidak membawa kepada kemaksiatan yang lebih buruk lagi atau yang sama. Dan ini berlaku bagi masing-masing orang pribadi dan rakyat. Hal ketiga, bahwa perbuatan mungkar itu mungkin akan terjadi. Seperti orang yang menyiapkan menyapu tempat dan menghiasinya dan mengumpulkan bunga-bungaan untuk minum khamar. Dan khamar itu belum didatangkan sesudahnya. Maka ini diragukan. Karena kadang-kadang datang sesuatu hal yang dapat mencegah. Maka tiada hak bagi seorang pribadi menggunakan kekerasan terhadap orang yang bercita-cita meminum khamar. Kecuali dengan jalan pengajaran dan nasihat.